نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار ini ke dalam negara luar dah kan luar dah kita melanjutkan sambungan pembahasan tentang ciri-ciri dan tanda-tanda dakwah salafiyah yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Bazmul di dalam kitab Majmu'atul Rasail Al-Manhajiyah fi an-nushhi wal irsyad wa tawiyyati al-majmu'atul ula. Dalam kitab ini di jilid yang pertama di halaman ke-51 dan 52 dan seterusnya kita telah masuk dan menjelaskan pada pertemuan yang lalu tentang ciri-ciri yang pertama dan sekarang kita masuk pada ciri yang kedua. Ciri yang pertama kemarin kita sudah jelaskan bahwasanya tolak ukur atau dasar daripada membangun al-wala' wal-bara' adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya satu-satunya manusia yang wajib dia figurkan dan dia ikuti atau dia berkudwah kepadanya, ya, membela, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memusuhi orang-orang yang memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan figur tersebut hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama kita jelaskan pada pertemuan kemarin. Sekarang telah masuk kita pada ciri yang kedua juga daripada dakwah salafiyah, itu adalah syiaruhum al-ittiba. Artinya tanda-tanda mereka dan syiar mereka tersebut adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah ala fahmi salaf, ittiba' kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan ayat yang dijelaskan pada pertemuan yang lalu. Allah jalla wa ala menjelaskan kepada kita, ya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Kata Allah azza wajal, qul in kuntum tuhibbunallaha, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian betul-betul mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, maka ikutilah saya, ittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. menggapai dan mendapatkan kecintaan kepada Allah adalah dengan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian setelah dia mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaghfir lakum dzunubakum. Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Kata beliau, artinya kata Allah Azza wa Jalla, ya, maknanya kata Allah tabaraka wa taala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ketika seseorang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya dan akan mengampuni dosanya, dan Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Kemudian para ikhwah rahimakumullah, di ayat lain pada pertemuan kemarin sudah kita bacakan juga, yaitu adalah perkataan Allah Azza wa Jalla, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Qala Abu al-Mudhaffar As-Sam'ani rahimallahu ta'ala, inna umirna bil ittiba' wa nudibna ilayhi wa nuhina 'anil ibtida' wa zujirna 'anhu wa syi'aru ahli sunnati ittiba'uhum lisalafis salih wa tarkuhum kulla ma huwa mubtada'un wa muhdathun kullu ma huwa mubtada'un muhdathun. Ini dalam kitab Al-Intisar li Ahli Hadith oleh Imam Abi Mudhaffar As-Sam'ani. Allah Jalla wa'ala mengatakan, wa anna hadha sirati mustaqiman, dan ketahuilah bahwasanya inilah jalan saya, sirati, ya, jalan Allah Azza wa Jal, mustaqiman, jalan yang sangat lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah jalan yang lurus tersebut. Wala tattabi'u subula, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak. Subul merupakan bentuk floral daripada sabilun, sabilani subulun. Wala tattabi'u subula, dan ketika kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak tersebut, fatafarraqa bikum an sabili, mengakibatkan kalian akan bercerai-berai, akan berpecah belah, akan berfirqah-firqah, akan berkelompok-kelompok dari jalan Allah tabaraka wa ta'ala yang lurus tadi. Oleh karena itu, hadis ini ditafsirkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat daripada Ibnu Mas'ud. Hadis ini ditafsirkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika beliau menjelaskan dan menggaris satu garis ke depan, garis yang lurus. Kemudian beliau membaca ini, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Garis lurus. Kemudian beliau tunjuk, inilah jalan Allah Azza wa Jalla. Mustaqiman fattabi'u. Jalan yang lurus kamu ikuti. Ya. Kemudian beliau buat lagi jalan ke kanan dan ke kiri. Jalan yang banyak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadhihi subul. Ya, ini adalah jalan-jalan yang banyak. Tidak ada satu jalan pun kecuali di atasnya seorang syaitan. Ada syaitan. Ada syaitan yang menyeru kepadanya. Maka barang siapa yang mengikutinya, Allah Azza wa Jalla mencampakkannya ke neraka. Na'udzubillah minan nar. Sekarang Allah tabaraka wa ta'ala menunjukkan kepada kita dan menuntunkan kepada kita bahwasanya jalan Allah tabaraka wa ta'ala adalah jalan yang lurus. Ikuti, jangan ikuti jalan yang banyak tadi yang di atasnya ada syaitan yang menyeru kepadanya. Dzalikum wasaqum bihi, Demikianlah Allah tabaraka wa ta'ala mewasiatkan dengannya kepada kalian, la'allakum tattaqun, semoga kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah jalla wa'ala. Dan Imam Abu Mudhaffar As-Sam'ani menjelaskan kepada kita, inna umirna bil ittiba', kata beliau, sesungguhnya kami diperintahkan untuk ittiba', untuk mengikuti. Ittiba' kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittiba' kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wa nudibna ilaihi. Dan kami dianjurkan, disunnahkan, dianjurkan untuk mengikuti atau ittiba' itu sendiri. Wa nuhina anil ibtida', dan kami dilarang untuk melakukan dan membuat perkara-perkara yang baru. Kami dilarang untuk melakukan, mengerjakan, mengada-adakan perkara-perkara yang baru. Wazujirna anhu, dan kami dilarang dari perkara-perkara yang baru tersebut. Ibtida' adalah bid'ah. Ya, kami dilarang untuk mengadakan amalan-amalan bid'ah. Dilarang untuk menciptakan, mengadakan, mengerjakan amalan-amalan yang bid'ah, perbuatan-perbuatan yang tidak ada dan tidak pernah dicontohkan, diamalkan baik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Wa syi'aru ahli sunnah, kata beliau, syiar daripada ahli sunnah, tandanya, alamatnya adalah ittiba'uhum, yaitu pengikutan mereka. Mereka mengikuti terhadap kaum salaf, watarkuhum, dan mereka meninggalkan segala apapun bentuk bid'ah dan bentuk perbuatan-perbuatan dan amalan-amalan yang baru. Itu adalah syiar daripada ahlu sunnah. Syiar daripada ahlu sunnah menjauhkan diri mereka dan meninggalkan segala bentuk bid'ah dan bentuk amalan-amalan yang baru dilakukan oleh manusia-manusia setelah kurun mufadzalah, setelah kurun yang penuh dengan keberkatan dan keutamaan daripada Allah Azza wa Jal, minas sahabat wa tabi'in wa atba'u tabi'in, dari kalangan para sahabat, tabi'in dan atba'u tabi'in. Dan kemudian juga dikatakan oleh Imam Qiwamus Sunnah Al-Asbahani, ya, qala qiyamus sunnah al-subhani wa yanbaghi lil mar'i an yahdhara muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah was sunnatu innama hiya tasdiqu li athari rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tarki mu'aradhatiha bi kaifa wa limadha atau walima. Kata Imam Qiyamus Sunnah, Imam Qiwamus Sunnah, pengarang kitab Al-Hujjah fi Bayanil Muhajjah Mahajjah. Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah, itu karya beliau. Kenal dengan Imam Qiwamus Sunnah Al-Asbahani rahimahullah taala, mengatakan wa yambagi lil mar'i, ya, sepantasnya dan sejogjanya bagi seseorang, ayyahdhara muhdatsatil umur, hendaklah media tersebut berhati-hati dan meninggalkan dan mengingatkan dirinya dari perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena sesuatu yang baru tersebut adalah bid'ah dalam ibadat, dalam ibadat. Wa sunnatu, adapun sunnah, ai tariqatun nabi sallallahu alaihi wasallam wa tariqatus sahabah, ai artinya cara dan metode dan jalan daripada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat adalah at-tasdiqu, yaitu membenarkan, membenarkan li athar rasulillah sallallahu alaihi wasallam, terhadap athar, terhadap hadis, terhadap riwayat, adalah sunnah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tarku ma'aradhatiha, dan kemudian hendaklah ditinggalkan, dijauhi daripada mu'aradhatiha, daripada menentangnya, ya, menentang sunnah tadi atau memperadokkan, membuat kontroversial, ya, dengan akal, yaitu dengan perkataan kaifa walima. Tidak bisa sunnah hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan kenapa begini, ya, bagaimana bentuknya, bagaimana cara. Tidak. Keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam sunnah menjelaskan tentang misalnya sifat-sifat Allah azza wajalla, kita terima sebagaimana datang dari hadis-hadis tersebut, yang penting sahih dan hasan, ya. Kalau hadis sudah sahih dan hasan, tidak perlu lagi kita katakan kenapa dan bagaimana, kok tidak begini, kenapa harus begini, kenapa tidak begini. Tidak boleh. Sudah, kalau betul-betul dia seorang sunni, seorang salafi, ahlu sunnah, dia ikuti, ittiba dia. Tidak perlu dia otak-atik dengan akal dan sebagainya. Wal kalamu wal khusumatu fid din wal jidalu muhdathun wa huwa yuqi'u syakka fil qulub wa yamna'u min ma'rifatil haqqi was shawab. Wa laisal ilmu bi kathrati riwayah wa inna ma huwa ittiba'u wal isti'mal yuqtada, ya, yuqtada bis sahabah atau yaqtadi bis sahaba wa tabi'in wa in kana qalil al ilm wa man khalafa as sahaba wa tabi'in fa huwa dhallun wa in kana katsir al ilmi. Kata beliau kepada kita, wal kalam wal khusumat, ini jelaskan kitab al hujjah fi bayan al hajjah, ya, berbicara, mempelajari, mengikuti dan mengamalkan ilmu-ilmu kalam, ilmu-ilmu filsafat, mantik dan sebagainya, yang menimbulkan kehancuran dan kerusakan dari kalangan umat ini, daripada ilmu-ilmu filsafat, ilmu mantik, ilmu kalam yang merusak kepada tubuh kaum muslimin, yang dimulai dari zaman Al-Ma'mun Ibnu Harun Ar-Rasyid, ya, di zaman Khalifah Al-Abbasiyah. Pada masa itu, ketika dan tak kala Al-Ma'mun menjalin hubungan bilateral. Tahu kan hubungan bilateral? Tahu gak hubungan bilateral? Hubungan sama kerjasama kerajaan, kerjasama negara, bilateral. Hubungan kerjasama negara. Waktu itu Ma'mun menjalin hubungan kerjasama antar negara dengan negeri Ceprus. Ceprus adalah negeri Nasrani, kufar. Dijelaskan oleh beliau ini, oleh Imam, ya, bukan dalam kitab lain, di kitab apa, Lawamil Anwar. Lawamil Anwar dijelaskan riwayat tersebut. Ini dia pertama di halaman 9 dan salah satu ada usah tandanis itu. Ya, hubungan kerajaan, hubungan sama negara, antar negara. Dan di zaman Ma'mun kita kenal ada namanya Darul Hikmah. Darul Hikmah adalah kumpulan para penterjemah yang jago menterjemahkan dari bahasa Yunan, dari bahasa India ke bahasa Arab. Di antara penterjemahnya pada masa itu adalah namanya Abdullah Ibn Muqaffa. Abdullah Ibn Muqaffa. Abdullah Ibn Muqaffa adalah keturunan Majus. Keturunan Majusi, bapaknya Majus, pura-pura masuk Islam pada rahmatullah. Dan Abdullah Muqaffa juga pada masa itu juga karena bapaknya masuk Islam, pura-pura masuk Islam jadi Muslim. Tetapi ya, dia merupakan Majus. Tapi jago dalam menterjemah dan bahasa Arab, sangat jago dan adab syairnya. Nah, Darul Hikmah ini merupakan gabungan para penterjemah dan para ulama yang menterjemahkan dari bahasa luar ke bahasa Arab. Ta'rib. Ma'mun pada masa itu mengirimkan surat kepada Raja Cefrus untuk meminta supaya dikirimkan kepada beliau seluruh kitab-kitab yang berhubungan tentang ajaran Aristoteles. Tahu kan Aristoteles? Ya, Sokrates. Aristoteles, Aristoteles. Kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, seluruh kitab dia yang berhubungan tentang filsafat supaya minta dikirimkan ke Ma'mun di Baghdad. Maka Raja Cyprus pada masa itu dia kumpulkan seluruh menteri-menteri dan bawahannya, orang-orang dekat dia, pendamping-pendamping dia, dikumpulkan musyawarah. Diajak musyawarah. Ya, yang padahal kitab-kitab filsafat, mantik, ilmu kalam, ajaran Sokrates, Aristoteles itu sudah digudangkan. Sudah digudangkan, enggak bisa dibuka lagi. Digudangkan, sudah digudang oleh mereka, enggak ada cerita dipakai lagi. Karena mereka tahu yang merusak, salah satu yang merusak ajaran Nasrani juga itu Yunani. Fajabarahmakumullah. Nah, ketika musyawarah 99% itu setuju, tidak setuju untuk dikirimkan. 99% tidak setuju untuk dikirimkan, tidak boleh. Karena mereka mengatakan kalau kitab ini masuk ke negeri Baghdad akan merusak umatnya dan ulama-nya. Itu sudah mereka prediksi sebelumnya, kafir prediksi sebelumnya. Sudah di ada sinyalnya, ada firasat mereka. Lantas satu orang mengatakan kirimkan aja. Satu orang mengatakan kirimkan. Rupanya mereka setuju dengan satu orang ini, kirimkan. Setelah dikirimkan terjadilah fitnah. Anda melihat fitnah khalqul Quran itu dari filsafat itu seluruhnya itu. Timbullah ajaran Mu'tazilah, timbul ajaran Jahmiyah dari situ. Yang padahal banyak yang enggak setuju, tapi satu orang setuju dikirimkan. Walhasil terjadilah apa yang terjadi zaman Imam Ahmad. Pemikiran-pemikiran ya rasionalisme, akal yang mengabadati akal, yang mengingkari Al-Qur'an sebagai kalamullah, dikatakan makhluk sebagai, dari situlah asal muasalnya. Oh, jemaah. Nah, oleh karena itu kata beliau di sini, wal kalam, mempelajari ilmu kalam, belajar mengamalkannya, mantik filsafat, wal khusumat, sumat fiddin, perdebatan-perdebatan yang mengakibatkan timbulnya khusumah, pertengkaran, perselisihan yang tajam di dalam agama ini, wal jidal, dialog-dialog yang tidak ada manfaat, debat-debat kusir, debat-debat warung kopi, tidak ada faedahnya. Ini adalah merupakan perbuatan muhdats, perbuatan yang bid'ah, tidak dibolehkan dalam agama. Sebab apa? Wahwa yuqi'u syak fil qulub. Dialog-dialog tersebut itu akan menjerumuskan dan akan menanamkan rasa ragu di dalam hati manusia. Tapi itu ajaran-ajaran syubhat, kalau kita tidak kuat pondasi dan pegang kita dan dalil kita, tidak kuat hati kita ya untuk membentenginya, timbul rasa syak. Dan ilmu kalam, mantik, filsafat itu yang diajarkan, itu diajarkan oleh dia. Fajr rahmatullah. Maka oleh karena itu kata beliau di sini dilarang, diharamkan oleh para ulama, wa yamna'u min ma'rifatil haqq wasawab. Dan akibat daripada dialog-dialog yang tidak ada faedah tadi, dan mendengarkan ajaran-ajaran yang penuh dengan syubhat tadi, ya rancu, ya akibatnya menanam rasa syak, dan akhirnya menahan seseorang dan menjauhkan seseorang daripada mengenal kebenaran dan perkara yang hak. Jauh jadinya, ya terhambat dia untuk mengetahui kebenaran tadi dan mengetahui al-haq tadi. Dan kemudian kata beliau juga, walaysal ilmu bikathrati riwayah. Ilmu bukan banyaknya orang meriwayatkan. Banyak meriwayatkan hadis, banyak dia. Bukan itu ilmu. Wa innamal ilmu huwa al-ittiba' wa isti'mal. Hanya saja ilmu tersebut adalah al-ittiba'. Itu mengikuti. Wa isti'mal dan menggunakan dan mengamalkannya itu ilmu. Tidak cukup dengan riwayat-riwayat-riwayat rahimahumullah, tetapi adalah dia mengikuti ilmunya tadi, diikuti tidak oleh dia jalan dan contoh dan metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat di dalam memahaminya dan mengamalkannya. Diikuti oleh dia tidak? Kalau diikuti oleh dia baik, bagus dia. Faham itu? Yaqtadi bis sahabah wa tabi'in. Dan hendaklah dia setelah itiba' mengikuti dan mengamalkannya, dan dia hendaklah berkuduah dengan para sahabat dan tabi'in. Wa in kana qalilan ilm, walaupun dia sedikit ilmunya, tetapi dia berkuduah dan beruswah dengan generasi yang paling terbaik dan orang yang sudah diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla dan manusia-manusia yang sudah dijamin masuk jannah. Ya, ini adalah seseorang yang dikatakan sunni salafi, yang berjalan di atas salafus salih, manhaj salafus salih. Wa man khalafa sahabah, sebaliknya, barang siapa yang menyelisihi para sahabat wa tabi'in, menyelisihi para sahabat dan tabi'in, fa wadhallul, maka dia dikatakan sesat. Wa in kana katsiral ilm, walaupun dia memiliki banyak ilmu. Begitu. Oh, jemaah. Ya, walaupun ilmunya banyak, tapi dia selisih jalan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia selisih jalan tabi'in atau tabi'in. Dia selisih jalan a'immatul huda. Dia menyendiri. Enggak. Orang ini dikatakan sesat. Dan dikatakan sesat dan menyesatkan. Berapa banyak ulama su yang memiliki ilmu, ya, yang banyak ilmunya dan banyak riwayatnya, tetapi di dalam ittiba tidak ada manhajnya. Bukan mengikuti Rasulullah SAW para sahabat, tidak. Ikuti hawanya. Akhirnya Allah tabaraka wa ta'ala menyesatkan dia dengan ilmu yang dia miliki. Mungkin antum pernah mendengar atau membaca namanya Zahid Al-Kawthari. Zahid Al-Kawthari rahimahullah salah seorang mufti Daulah Utsmaniyah. Daulah Utsmaniyah. Di kalangan kaum muslimin dikenal Khalifah Utsmani. Tidak. Utsmani daulah negara. Bukan khalifah negara. Paham itu? Dan Daulah Utsmaniyah rahimahullah adalah daulah Maturidiyah Syairah. Paham itu? Akidah Maturidiyah Syairah. Sufi. Dan Zahid Al-Kawthari adalah salah seorang muftinya dan berakidah Jahmiyah Mu'tazilah Rafidah. Paham itu? Paling anti dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syekhul Islam Ibnu Khuzaimah. Paling benci dengan Syekhul Islam Taimiyah dan paling benci dengan Syekhul Islam Ibnu Khuzaimah. Dan bahkan kitab Imam Ibnu Khuzaimah mengarang kitab namanya Kitab Tauhid 2 jilid dikatakan oleh dia kitab syirik. Ini jelas Kitab Tauhid ditukar oleh kitab syirik. Karena bertentangan dengan apa yang dipegang oleh dia. Paham itu? Dan rajul ini kata Syalbani, adallahu Allahu bi'ilmihi. Allah menyesatkan dia dengan ilmu yang dia miliki. Dia ahli ilmu, punya manuskrip banyak dia. Hafal hadis banyak dia. Tapi sesatkan oleh Allah Azza wa Jalla, sama ada asakaf. Guru-guru ahli bid'ah yang ada di hari ini di baik di Yordan atau di Maghrib. Jemaah. Ya, dan Daulah Utsmaniyah, ingat. Daulah Utsmaniyah adalah salah satu dan satu-satunya dan boleh dikatakan dialah orang-orang yang pertama kali, negara yang pertama kali memusuhi dan memerangi dakwah tauhid, dakwah Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Itu Turki Utsmani. Ini jelas Al-Albani dijelaskan oleh Syekh Ahmad Al-Ansari. Dialah satu-satunya negara yang paling anti dengan dakwah Syekh Muhammad Abdul Wahab. Gelari Wahabi tersebut datang dari dia. Datang daripada negara Turki Utsmani. Fajar rahmatullah, itu sebenarnya. Jarang kita orang ini. Syekh Al-Albani bicara. Syekh Ahmad Al-Ansari bicara. Dialah negara ketika berdirinya kerajaan Saudi Arabia pada masa itu paling anti mereka. Karena dakwah Syekh Muhammad Abdul Wahab adalah dakwah memerangi kesyirikan, mengajarkan tauhid, memerangi khurafat, tahyul, memerangi seluruh bentuk kesyirikan, bid'ah dan sebagainya. Negara mereka penuh dengan itu. Itu maka anti mereka. Fajrahmakumullah. Alhamdulillah sampai hari ini negara Saudi tetap berjalan, tetap dengan tauhidnya, menyebar ke berbagai belahan dunia dari ini. Walhamdulillah, kita juga merasakan. Walau subhanallah, apalagi yang lebih mulia daripada tauhid? Tidak ada. Ya, yang paling mulia adalah tauhid. Yang paling mulia adalah tauhid, dan paling keji adalah syirik, dan paling mulia adalah manhajus salaf. Kita diberi oleh Allah Azza wa Jalla, ya, ilmu sedikit dan pemahaman sedikit untuk memahami demikian. Kalau tidak, Pak Jarahmatullah, lihat sebelumnya kita. Di mana kita dulu? Dulu di mana kita? Hampir sama dengan orang awam. Tidak beda, sama aja. Orang yasinan kita yasinan. Orang 40 hari, 30 hari kita 40 hari. Orang begini kita begini. Sebelumnya kita amalkan. Tidak ada yang tidak. Tapi setelah kita diberi oleh Allah Azza wa Jalla ilmu, diberi ilmu, diberi pengetahuan oleh Allah Azza wa Jalla, diberi taufik dan hidayah kepada sunnah. Allah Bajar Rahmatullah tahu kita. Walhamdulillah. Ya'mah. Jamaah, ya, manhajus salaf, manhaj para jamaah rahmatullah yang bisa membedakan di antara hak dan batil, yang bisa berbicara ini adalah hak, ini batil, ini firqah sesat, ini bukan firqah sesat, hanya salafiyun. Selain daripada dakwah salafiyah, enggak akan bisa mengkritisi, mengkritik manhaj-manhaj yang lain. Ikhwan muslimin akan bisa mengkritik manhaj tabligh dia, karena dia sama. Tabligh tidak akan bisa mengkritik ikhwan muslimin. Karena sama. Faham itu? ISIS tidak akan bisa dikritik oleh DIA. Karena DIA juga ISIS. Ya rahmatullah, yang bisa itu hanya salafiyun. Dakwah salafiyah. Dakwah para anbiya dan para rasul. Dakwah para sahabat. Itu yang bisa menjelaskan. Oh ini adalah firqah takfir. Pengkafiran pemerintah. Pengkafiran kaum muslimin. Menghalalkan neraka muslimin. Yang bisa menjelaskan itu hanya dakwah salafiyah. Dakwah lain tidak akan bisa. Antum lihat dakwah apapun yang menyebar dari ini, enggak berani bicara dia. Tapi salaf bicara dia. Nih, ini dakwah salafiyah. Ini hak, ini batil. Ini syirik, ini tauhid. Yang lain tidak bisa, Pakcik Rahmatullah. Fatih Jemaah. Lanjutkan, lalu kata beliau selanjutnya kepada kita. Waqala, berkata juga beliau dalam kitab yang sama. Wadhalika annahu ya tabayyana linnas amra dinihim, annahu tabayyana linnas atau tubayyinu linnas amra dinihim, fa'alaina litiba'u li'anna ad-dina innama ja'a min kibarillahi ta'ala wa lam yuwa' ala uquli rijal wa ara'ihim qad bayyana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam as-sunnata li ummatihi wa awdahaha li ashabihi. فَمَنْ خَالَفَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فِي شَيْءٍ فِي مِنَ الدِّينِ فَقَدْ أَضَلْ. Lihat. Kata beliau kepada kita, yang demikian itu adalah bahwasannya, ya, sunnah tersebut menjelaskan kepada kepada manusia tentang perkara agama mereka. Dia menjelaskan kepada kita, sunnah Nabi SAW menjelaskan kepada kita tentang urusan agama kita, tentang din kita, tentang rukun iman yang 5, rukun iman yang 6, tentang rukun Islam yang 5, tentang ihsan. Sudah dijelaskan dalam hadis dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW, Al-Quran dan sunnah. Ya? Maka fa'alaina, maka diwajibkan atas kita al-ittiba', mengikuti, bukan ibtida'. Wajib kita adalah ittiba', mengikuti jalan salafuna soleh tadi, mengikuti jalan para sahabat tadi, supaya kita selamat. Karena li'anna din, karena yang namanya agama din, din kita ini innama ja'a, hanya saja datang daripada Allah tabaraka wa ta'ala. Din datang daripadanya, daripada Allah azza wa jalla. Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafidhun, wa innahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah menurunkan dzikra. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahafidhun, wa inna lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan dzikir, dzikir adalah Al-Qur'an. Dan kamilah yang akan memelihara dan menjaganya. Sudah masuk waktu belum? Sudah. Adzan. Adzan. Adzan dulu, nanti kita sambung. Habis adzan kita sambung, kita lanjutkan. Jadi kata beliau bahwasanya din ini al-Islam, sunnah itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Lam yudha' 'ala kulli rijal wa ara'ihim. Agama ini, din ini tidak pernah diletakkan. Ya, tidak pernah diletakkan, diciptakan, dan tidak pernah dikonsep di atas akal kaum lelaki dan pendapat-pendapat serta pandangan mereka. Tidak ada. Tidak berdasarkan pendapat dan pandangan mereka. Din daripada Allah Azza wa Jalla. Ya, din agama ini daripada Allah Subhanahu wa taala. Qad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnata li ummatihi. Dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tentang sunnah Islam dan sunnah. Sudah dijelaskan oleh beliau terhadap umatnya dan para sahabatnya. Dan telah dijelaskan oleh beliau kepada para sahabatnya. Maka barang siapa yang menyelisihi, seperti sahabat Rasulullah SAW. Barang siapa yang menyelisihi para sahabat, maka orang seperti ini sungguh dia telah sesat. Barang siapa yang menyisi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syai'in fid din, sedikit saja minad din, sedikit saja daripada agama ini, maka dia dikatakan orang yang sudah sesat. Ya, rawafid, rafidhah, syiah rafidhah yang kufar kepada Allah azza wajalla adalah adallun nas, merupakan manusia yang paling sesat, yang paling kufur kepada Allah azza wajalla. Mencintai para sahabat, mengkafirkan para sahabat, ya, itu rafidhah. Kemudian fala tanzima ladaihim wala ra'isa wala amira lil jama'ati wala mursyida wala matbu'a ghairu rasul sallallahu alaihi wasallam wa hum tabi'un atau tabi'un lil ulama'il muttabi'in lil kitabi was sunnah ala fahmi salafis salih laisa ladaihim tanzimun sirriyyun. Baik. Salafiyun dan salafiyah, dakwah salafiyah, tidak ada di sisi mereka bentuk tanzim, bentuk organisasi. Dakwah salafiyah tidak ada organisasi. Tidak ada organisasi dia. Tidak ada istilahnya di dunia organisasi dakwah salafiyah itu, tidak ada. Oh, jemaah, tidak ada. Dan juga tidak ada rais, tidak ada pimpinan. Ya. Tidak ada dakwah salafiyah mempunyai pimpinan. Oh, pimpinnya adalah Syekh bin Baz, tidak. Oh, pimpinan Syekh Albani, tidak. Wajah rahmatullah. Dan kemudian, wala amir. Tidak ada amirnya. Tidak ada amir terhadap jamaah salafiyah. Setiap firqah-firqah dan kelompok-kelompok lain memiliki amir. Dan didirikan oleh manusia. Manusia yang mengonsepnya. Ikhwan muslimin didirikan oleh Hasan al-Banna di Mesir. Ya. Tabligh didirikan oleh Maulana Ilyas di India. Jamaah. Hizbut Tahrir didirikan oleh orang-orang ya yang pecah daripada ikhwan muslimin. Demikian firqah apapun. Di Indon dulu perjalanan makmullah ya, di AI ya, Abdullah Sungkar ya, mendirikan firqah NII. Demikian juga Bakar Bashir ya, MMI. Seluruh firqah-firqah yang ada di hari ini ada amir dan ada pemimpinnya. Dan ada yang dibi'at. Hatta kaum sufiyin. Kaum sufiyin didirikan oleh kaum sufi. Bermacam-macam sufi berjarah makmullah. Tarekat-tarekat beragam dan bermacam di dunia. Ada naksabandinya. Ada satariyahnya. Ada qadiriyahnya. Ada jazdiyahnya. Ada rifa'iyahnya. Ada sahrudiyahnya. Tidak terhitung banyaknya. Sangat banyak. Sulit untuk bahkan dituliskan sulit gitu. Ada pendirinya. Dan ada amirnya. Dan ada pimpinannya. Ada tuan gurunya. Ada baiatnya. Ada ketaatan yang harus ditaati. Ada ketentuan-ketentuan harus diikuti. Kalau tidak, keluar. Salaf tidak ada demikian. Tidak pernah. Nabi kita SAW tidak pernah melakukan demikian kepada para sahabatnya. Ya, yang penting siapapun yang taat kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya selamat dunia akhirat. Taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taat dan mengikuti para sahabat, selamat dunia akhiratnya. Tidak pernah kita dengarkan Abu Bakar Siddiq mendirikan suatu firqah kelompok namanya Bakriyah. Tidak ada. Umar juga tidak ada. Uthman tidak ada. Ali tidak ada. Tidak ada para sahabat satupun. Datang manusia-manusia di hari ini pada rahmatullah yang memiliki akal yang sangat singkat dibuat oleh firqah tertentu, oleh dia, kelompok tertentu yang hakikatnya keluar daripada ketentuan dan jalan dakwah salafiyah tadi, keluar daripada salafi itu. Dia membuat firqah tersendiri. Ya, di manapun. Asy'ariyah, siapa yang difigurkan oleh dia? Abu Hasan Al-Asy'ari. Sementara Abu Hasan Al-Asy'ari sini sudah tobat dia, sudah kembali kepada sunnah, kembali kepada dakwah salafiyah, kepada dakwah Imam Ahmad. Suruh mereka baca kitab beliau itu, kitab Al-Ibana an Usuli Diyanah, baca itu. Baca kitab itu, tahu dia bagaimana hakikat Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Baca kitabnya Ar-Risalah ila Ahli Tsaghar, dan nama kitabnya Ar-Risalatu ila Ahli Tsaghar. Itu juga menjelaskan akidah salafiyah. Tentang akidah Imam Ahmad dan para tabi'in dan tabi'in sampai kepada para sahabat. Dijelaskan beliau di situ. Baca itu makalah al-Islamiyin. Karya beliau, baca supaya tahu siapa Abu Hasan Al-Asy'ari ini. Ini tidak. Tidak dibaca. Tidak pernah dibaca, tidak pernah telaah. Walhasil akhirnya punya rahmatullah diikuti oleh bukan Abu Hasan Al-Asy'ari. Itu burung kulam. Mu'tazilah. Ya, pemikiran Atizal. Didirikan oleh dia. Dia bukan mendirikan mazhab, terus tidak pernah mendirikan. Tapi orang menisbahkan kepada dia. Demikian juga Maturidiyah baca rahmatullah. Jadi pertanyaan, kalau Abu Hasan Al-Asy'ari, dia ambil akidahnya. Dia ambil akidah Abu Hasan Al-Asy'ari. Akidah Imam Syafi'i apa dia? Akidah Imam Malik. Akidah Imam Ahmad. Akidah Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah. Akidah Imam Bukhari. Imam Muslim apa akidahnya? Padahal, mereka ini jauh lebih dulu daripada dia. Hidup jauh lebih dulu daripada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sendiri. Daripada Maturidi sendiri. Jauh mereka lebih dulu hidup dan dekat kepada zaman kenabian. Imam-imam tadi ada bertemu dengan tabi'in. Kok dari mereka yang ambil akidahnya? Yang ambil akidahnya adalah Abu Hasan. Fikih Imam Syafi'i. Imam Syafi'i fikihnya pada rahmatullah. Kok fikihnya dia ambil akidahnya bagaimana? Itu timbul pertanyaan, Imam Syafi'i yang mengikuti Abu Hasan Al-Asy'ari itu Abu Hasan Al-Asy'ari ikut Imam Syafi'i. Itu timbul pertanyaan demikian. Saya ada pertanyakan, ini Imam Syafi'i hidup di abad kedua. Di abad kedua, abad kedua Hijriah. Ini Imam Abu Hasan Al-Asy'ari hidup di abad kelima. 300 tahun atau 250 tahun jaraknya. Nah, sekarang ya Imam Syafi'i yang mengikuti Abu Hasan Asy'ari itu Abu Hasan Asy'ari mengikuti Imam Syafi'i. Rahimahullah. Secara logika yang sehat saja, artinya logika yang jelas. Secara logika yang sehat saja kita dialog dengan mereka, mungkin bingung mereka itu. Yang mana lebih afdal diikuti, orang yang dekat zaman kenabian dan bertemu dengan para tabi'in atau atba' tabi'in, atau orang yang tidak bertemu dengan tabi'in atau atba' tabi'in? Kata Allah Azza wa Jalla, "Kaifa tahkumun?" Bagaimana cara kalian berpikir itu? Bagaimana cara kalian mengambil kesimpulan dan konklusi daripada pembahasan kalian itu? Berarti sebelum Imam Abu Hasan Asy'ari, seluruh ulama sesat, itu logikanya. Jawab deh, nampak para jemaah rahimakumullah pembahasannya. Artinya sebelum Imam Abu Hasan Asy'ari berarti seluruh ulama yang sebelum beliau sesat seluruhnya. Wa na'udzubillah. Kenapa tidak mengikuti Abu Hasan Asy'ari? Berarti Imam Ahmad akidahnya tidak benar. Imam Abu Hanifah akidah tidak benar. Imam Malik akidah tidak benar. Imam Bukhari akidah tidak benar. Imam Muslim akidah tidak benar. Fajar rahmatullah. Inilah kerancuan dan kesalahan cara berpikir dan cara bermadhab dan cara bermanhaj orang-orang Asy'ariyah. Rusak. Kenapa tadi? Karena disibukkan ilmu kalam tadi. Ya, akidah mantik filsafat, akidah sifat 20, akidah yang dihafalkan kepada para murid dan para santri, wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadits qiyamu bi nafsi, tuh dihafal pun rahmatullah. Artinya enggak tahu deh. Enggak tahu dia artinya. Mungkin juga Maturidiyah. Jemaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, enggak ada yang lebih selamat dan lebih afdal kecuali akidah para sahabat yang diambil daripada Rasulullah SAW pada Allah Azza wa Jal dan at-tabi'in atba'u tabi'in dan para ulama yang berjalan di atasnya. Begitu jemaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Lalu tabiin selanjutnya, mereka tidak memiliki amir dan tidak ada namanya mursyid pembimbing yang membimbing, mengarahkan mereka, menuntun mereka ke kanan, ke kiri, tidak. Wala matbu' dan tidak ada yang diikuti oleh mereka selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan salafiyun ahlu sunnah taba'un lil ulama. Mereka dalam mengikuti para ulama yang mengikuti. Mereka mengikuti para ulama yang mengikuti Alkitab dan Sunnah yang sesuai dengan pemahaman Salafus Soleh. Ulama perjalanan makmullah, kita mengikuti mereka ketika mereka cocok dengan Al-Quran dan Sunnah. Tak cocok? Tak. Siapapun ulamanya. Ya, ulama yang berjalan di atas Alkitab dan Sunnah, berjalan di atas dalil, itu kita ikuti. Tidak berjalan di atas dalil, tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah, tidak. Walaupun itu ulama yang paling kita cintai, tidak. Mereka mengajarkan demikian kepada kita. Para ulama mengajarkan kepada kita, kepada murid-muridnya, untuk tidak taklid kepada mereka. Itu diajarkan. Ya, tidak boleh kita taklid. Imam Ahmad tidak pernah taklid kepada gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak pernah taklid kepada gurunya Imam Malik. Abu Daud tidak pernah taklid kepada gurunya Imam Ahmad. Imam Bukhari tidak pernah taklid kepada gurunya Ibnu Ma'in. Ahli Madini tidak pernah taklid. Kita dilarang untuk taklid fanatik, fanatisme yang membabi buta ya kepada seorang alim siapapun dia. Bagaimanapun kedudukan ilmunya dan ketinggian ilmunya dan figurnya, tidak. Kita disuruh taklid pada dalil. jemaah, kita mengikuti ulama tadi, tiba kepada mereka dengan mereka mengikuti para ulama dan para sahabat sebelumnya dan para ulama sebelum juga kita ikuti. Kalau enggak, itu bukan celaan. Kita tidak mengikuti ulama yang salah bukan celaan. Ya, fatwa-fatwa ulama yang salah tidak kita ikuti bukan celaan. Bahkan itu adalah bentuk melepaskan mereka daripada kungkungan kesalahan. Mereka berfatwa salah pada rahmatullah dapat pahala satu dia dan dosa mereka diampuni. Tapi fatwa yang salah ini tidak ada para ulama dan Nabi kita Muhammad SAW dan mereka sendiri menyuruh kita untuk mengikutinya. Tidak pernah itu. Berapa banyak fatwa-fatwa imam-imam terdahulu yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Tapi karena itu ada ijtihad mereka, mereka dapat apa pahala. Mereka dapat apa? Pahala. Dan dapat dosa, mereka dapat pahala. Ganjaran satu, dan kemudian dosa mereka diampuni. Tapi yang salah, kita tidak ikuti. Orang kalau betul-betul mengikuti pendapat Imam Syafi'i, fajar rahmatullah, ya, Imam Syafi'i menafsirkan ayat Allah tabaraka wa ta'ala di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dalam menafsirkan surah An-Najm, wa allaisa lil insan illa ma sa'a, tidak ada bagi manusia tersebut kecuali apa yang telah dia usahakan. Imam Ibnu Katsir memiliki tafsir Ibnu Katsir, beliau adalah pengikut mazhab Imam Syafi'i. Kalau kalian baca ya tulisan tentang dia, Abul Fida, ya, Ismail seterusnya nama beliau, Raja Rahmatullah, Imam Al-Kathir, dikatakan dia akhirnya adalah Al-Syafi'i. Ikumatah Imam Syafi'i. Apa kata beliau ketika menafsirkan ayat Allah SWT tersebut, wa allaisa lil insan illa ma sa'a, tidak ada bagi manusia tersebut kecuali apa yang sudah dia usahakan. Maka kata beliau dalam penafsirannya, berdasarkan ayat ini, menghadiahkan bacaan Al-Quran, lihat, ihda'u qira'atil Quran ilal mauta, menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada orang yang sudah mati, la yasilu ilaihi, tidak sampai kepadanya. Itu tafsiran dia. Punya kata demikian, tidak sampai. Kenapa? Itu bukan hasil usahanya, bukan amalan dia. Bukan amalannya. Jadi kalau orang sekarang menghadiahkan, dihadiahkan oleh baca Al-Quran, ya dibaca Al-Quran, Yasin, untuk Syekh Fulan, Kiai Fulan, atau untuk Tuan Guru, takkan sampai dia. Imam Syafi'i, itu Imam Al-Qadzir sendiri menafsirkan mikir. Imam Syafi'i didukil oleh Imam Syafi'i, perkataan Imam Syafi'i, istambata min hadil ayat, oleh beliau dimikir, ditulis demikian, istambata al-imamu Syafi'i min hadil ayat, mengambil istimbat, mengambil konklusi, natijah Imam Syafi'i daripada ayat ini, bahwasanya menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada mayat tidak sampai. Itu tafsir Al-Kathir, ada tempat mereka sebut kebuka. Suruh buka. Tunjukkan kepada mereka. Imam Syafi'i ini. Jemaah, tak sampai. Karena itu bukan usaha mereka. Bukan amalan mereka. Tentu tidak sampai pada mereka. Lain kalau seandainya anak. Anak pelajar rahmatullah, apapun amalan yang dia lakukan, dia kerjakan di dunia ini, insyaallah taala sampai pada orang tuanya. Salatkah dia, zakatkah dia, puasakah dia, berdoakah dia, hajikah dia, umrohkah dia, bersedekahkah dia, dia niatkan atau tidak dia niatkan untuk orang tuanya sampai. Karena anak adalah min kasbihi. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Syekh Al-Albani dalam kitab Ahkamul Janaiz mengatakan, inna min atyabi ma akala ar-rajulu min kasbihi, sesungguhnya yang paling terbaik dimakan, dinikmati oleh seorang lelaki adalah daripada hasil usahanya. Fal waladu min kasbihi, anak itu merupakan hasil usaha dia. Hasil usaha dia kan lahir pada perkawinan dia. Maka anak suruh sampai. Orang lain enggak, kecuali doa. Orang yang berdoa sampai dia. Jadi katakan oleh Rasulullah SAW, kita doa kaum muslimin, Allahumma fir lil muslimin wal muslimat dan sebagainya. Dan seterusnya. Fajamah, tapi hadiah qira'ah, bacaan Quran, hadiah ini, hadiah itu sebagai menyerah makhluk, enggak ada. Enggak ada istilahnya transfer pahala. terus punya pahala kan? Ya, kalau itu ada rekening pahala sekarang, siapa yang rekening pahala? Punya rekening pahala, simpan kiri mulutnya. Mana ada demikian? Transfer, pengirim pahala. Ya, dan yang paling antik, paling aneh, saya melihat Brunei. Kuburan di Brunei itu diletakkan itu MP3 itu digantungkan di kuburan itu. Bacaan Al-Quran 30 juz setiap hari, tidak pernah putus-putus itu. Bacaan di kuburan. Apa itu? Fajamah. Kalau seandainya boleh demikian, berarti rahmatullah, orang yang kaya raya yang cepat masuk surga, karena mudah bagi dia. Setiap hari dibawa orang miskin oleh dia, tolong doa, tolong apa, sampaikan pahala kepada saya, sampaikan pahala kepada saya. Cepat dia, banyak dia. Orang miskin paling susah. Tak punya dana dia. Orang kaya punya orang kaya banyak dananya, cukup dia. Ya enggak? Diundang oleh dia 1000 orang, kasih makan oleh dia, nanti bacaan Quran kirim kepada saya itu. Banyak terus pahalanya. Orang miskin gigi jari dia. Gimana bisa dia? Apa yang bisa lakukan oleh dia? Fajamah rahmatullah. Oleh kata Allah Azza wa Jal sudah menentukan kepada kita, mengajarkan kepada kita begini, begini, begini, syariat begini. Sudah kita jalani. Jalani apa yang dicontohkan Rasulullah SAW para sahabat kepada kita, aman kita. Fajamah. Nah, kemudian laisa ladaihim tanzimun sirriyun. Dakwah salafiyah tidak memiliki di sisi mereka tanzim, ya, aturan-aturan organisasi-organisasi rahasia, tidak ada. Bahkan imam, ya, dan dikatakan amirul mukminin atau khalifah, ya, kaum muslimin, Umar bin Abdul Aziz di penghujung tahun atau abad pertama Hijriah. Dan dijelaskan oleh Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhud dan dinukil oleh Imam, ya, Ad-Darimi dalam kitab Sunan Ad-Darimi. Kata beliau pada kita, "Idza ra'aita qauman, apabila kamu melihat satu kaum yastatiruna, dalam ayat dikatakan waytanajauna. Kamu melihat satu kaum yastatiruna wa yatanajawna fi dinihim dunal amah fa'alam annahum ala ta'sisi dhalalatin. Apabila kamu melihat satu kelompok, satu kaum, satu golongan atau sekelompok orang yang di mana mereka-mereka tersebut yastatiruna, mereka bersembunyi-sembunyi, wa yatanajawna berbisik-bisik fi amri dinihim dalam perkara agama mereka, fa'lam annahum ala ta'sisi dhalalatin. Ketahuilah mereka tersebut sedang mengasaskan kesesatan kepada kalian. Begitu ajaran salaf, ajaran yang wuduh, jelas, gamblang dan mudah dipahami, mudah dicerna, mudah diamalkan. Ajaran-ajaran sesat, apalagi ajaran-ajaran DITI, DI Darul Islam, ajaran-ajaran pengkafiran kaum muslimin, NII, N11. Fajamah. Ajaran mengajarkan ajaran agama kepada kaumnya secara sembunyi-sembunyi. Belajar, sandal dibawa ke kamar, yang tinggal luar. Kalau ada orang masuk, pembicaraan ditoroh-robah. Kalau tadi pembicaraan tentang bagaimana kudeta ke pemerintah, kudeta, perang dan sebagainya. Ketika masuk seseorang, rubah langsung oleh dia. Rahasia. Itu ajaran sesat dan menyesatkan. Kalau kita, ini di zaman ini, para rahmatullah, hati-hati kita kepada anak-anak kita. Termasuk sebab. Jangan kita mudah membiarkan mereka. Kita tanya, kemana anak? Oh, ada liko, ada pertemuan. Pertemuan apa? Nah, tadi ya. Artinya apa? Ah, ya. Ya, liko apa? Liko apa? Liko apa? Iya. Hati-hati kita, jangan kita biarkan anak kita pergi, ya. Harus dipantau kemana dia belajar. Kalau dia jangan pergi dengan takfiriyin, pergi dengan ISIS, pergi dengan Al-Qaeda dia. Sekarang banyak orang demikian. Tanpa sadar anaknya setelah pulang, bapaknya kafir udah dia. Banyak demikian. Jangan di sini, di Saudi, bapaknya pulang dibunuh dengan mak. Bapaknya sama mak dibunuh. Kena ISIS tadi. Wajar rahmatullah, hati-hati kita. Yang kita lihat anak kita berangkat, belajar dia. Yang sebelumnya dia tidak taat, mungkin selesai itu taat dia, rajin ke masjid, ke peci, celana cengkrang, paham itu? Dia ada perubahan kan? Tanya, di mana dia belajar? Kalau belajar dakwah salafiyah, terbuka di masjid, di mana-mana pun. Kita punya masjid. Para ulama mengajar masjid, tidak ada ngajar rumah ke rumah itu tidak ada. Illa negara-negara tersebut seperti Singapura, itu ada masalah pada jalan waktu. Tapi di negeri Islam, di Mekah, Madinah, lihat. Di masjid, di Indon, masjid. Nah, mereka enggak rumah ke rumah. Lima orang. Yang lain enggak boleh ikut. Kalau ada yang seperti ini, itu sesat dan menyesatkan. Ustadznya sesat. Jangan ragu pula kita mengatakan ustadz tidak sesat. Sesat. Enggak yakin mereka sesat, bawa sini. Saya tunjukkan sesatnya. Apa cuman? Begitu pun jangan hati-hati kita. Jangan kita mudah. Mudah ditipu oleh orang di hari ini. Ya, salaf wudhu, salaf jelas. Salaf kitab yang dibuka jelas oleh ini kitab. Tidak ada dari akalnya. Tidak ada dari awalnya ini kitab. Kitab ulama. Sampaikan oleh dalil. Mereka tidak buka terjemahan Al-Quran, itu aja diolah oleh dia. Bukan tafsir, tidak terjemahan. Cuma Al-Quran diolah oleh dia. Itu aja dia sampai kita apa-apa. Nanti tafsir oleh dia sendiri. Akhirnya apa? Anak itu pajar rahmatullah. Jos dia. Semangat aja. Semangat mau perang aja. Mau jihad aja. Jihad. Dia kemana dia? Pajar rahmatullah. Itu yang terjadi. Kita lihat kebanyakan masyarakat di hari ini. Baik di negeri ini. Atau di Indon juga. Dulu. Ada di Kuala Lumpur lo kan. Abu Jibril. Ya, Abu Jibril. Jemaah, itu takfiriyin itu. Banyak yang punya rumah, punya markas mereka di Kuala Lumpur itu. Hati-hati itu. Sebenarnya itu yang harus cepat diperangi oleh kerajaan Malaysia karena bahaya kepada negara. Mereka itu bahaya laten dan sangat bahaya kepada negara karena mereka takfiriyin, mengkafir pemerintah. Merontak aja kerajaan itu. Pajar rahmatullah Abu Jibril. Enggak tahu sekarang apa udah mati itu masih hidup enggak tahu saudara. Pernah ketemu di Ambon dulu sekali. Apa cuma? Kita juga enggak ada tanzim siri. Syariah enggak ada tanzim siri. Enggak ada dalam dakwah salafiyah itu ya organisasi rahasia itu tidak ada. Pengaturan-pengaturan rahasia wala bai'ah dakhiliyah dan tidak ada bai'at dari dalam. Bai'at kepada pendirinya, kepada tuan gurunya, kepada syekhnya enggak ada. Kita tidak ada bai'an kepada Syekh Albani, tidak ada bai'an kepada Syekh Bin Baz, tidak ada bai'an kepada Syekh Khubir, tidak ada bai'an kepada Syekh Muhammad, tidak ada bai'an kepada Syekh Ubaid. Tidak ada bai'an kita. Kita mengikut ulama kita dengan dalil. Tapi itu tidak ada bai'an. Bai'an hanya kepada pemimpin, raja, presiden, itu ada bai'an. Wa jama'ah. Wala liqa'at khafiyah. Lihat, khafiyah. Dan tidak ada pertemuan-pertemuan yang tersembunyi. Ini pelajar rahmatullah saya ini bicara karena dia lihat itu umat seperti itu ada. Maka dia bicara di sini. Ya, semua bazmul ini bicara karena ada kejadian itu ada. Pertemuan-pertemuan rahasia sembunyi. Pertemuan-pertemuan 5 orang, 10 orang. Liqa pelajar rahmatullah pertemuan diajarkan apa yang diajarkan oleh dia. Ya, keluar di situ sangar aja bentuknya. Pelajar rahmatullah kayak makan orangnya dia. Kayak kafir jangan seluruhnya. Pajar rahmatullah. Islam tidak demikian. Islam sunnah. Pajar rahmatullah. Salafiyun. Arhamun nas bin nas. Orang yang paling rahim kepada manusia yang lain. Paling sayang dia. Ya. Tidak ada pertemuan rahasia. Wala tartibun batiniyun awnahu. Ya. Tidak ada. Aturan-aturan secara batini. Aturan-aturan secara rahasia. Hubungan kebatinan. Macam-macam. Dan sejenisnya. Wala yakhfauna syai'an an ulatil amr, ballahu balhu an hamatin nas. Tidak ada mereka menyembunyikan sedikit pun tentang ulatul umur dan bahkan manusia secara umum. Tidak ada mereka dakwah salafiyah mencela para pemerintahnya, tidak ada. Dakwah salafiyah tidak pernah mengajarkan kepada umat dan kaumnya mencela baik raja, baik presiden, tidak pernah diajarkan demikian. Apa jemaah? Dakwah salafiyah. Dakwah salafiyah adalah dakwah yang paling dekat dengan hukumah. Dakwah yang bisa bekerja sama dengan hukumah, itu dakwah salafiyah. Ini diketahui oleh intelijen pun tahu. Tahu dia, dakwah salafiyah itu dakwah benar. Dakwah yang tidak banyak membuat kericuhan. Dakwah yang tidak membuat kericuhan dan kisruh di kalangan umat. Dakwah salafiyah. Tidak ada. Tetapi karena masukan daripada ahlul bid'ah, karena masukan daripada orang-orang ahlul bid'ah, orang sufiyin, ya, yang bekerja sama dengan bid'ah-bid'ah yang lain, inilah yang menggambarkan gambaran salafiyah itu di hadapan pemimpin jelek. Tapi kalau sebenarnya pemimpin itu sih, kalau udah lihat, enggak. Itu lihat Raja Salman. Hatta raja kita di sini Malaysia ini. Kalau orang Adam bisa memasukkan kepada dia, ini dakwah salafiyah ini. Ini ajarannya. Wallah diterima oleh dia itu. Ya, dakwah yang teror. Hakikat dakwah terorisme di dunia Syiah Rafidhah. Itu hakikat dakwah terorisme di dunia. Syiah Rafidhah itu adalah teroris. Iran itu teroris paling besar di dunia. Lebih teroris pada Yahud itu. Apa jemaah? Itu bahaya. Salafiyah dimanapun tidak akan bahaya ke pemerintah. Sebab salafiyun pada rahmatullah, dia bukan menjadi presiden dia. Tidak ada ulama salaf, duat salafiyin ingin jadi presiden itu tidak ada. Ingin jadi raja, ingin menguasai negara itu tidak pernah. Tidak ada cita-cita yang demikian. Paham juga? Tidak ada. Lihat tuh Syekh Muhammad Abdul Wahab di Saudi. Tidak ada dia yang merebut kekuasaan daripada Imam Nusawad. Tidak ada. Lihat anak cucu dan anak dan cucu turunannya. Jadi mufti. Tidak ada yang merebut kekuasaan. Syekh Saleh Fauzan. Tidak ada. Bagaimana doa salafiyah tidak ada. Mengajarkan kepada umatnya untuk memberontak kepada pemimpin. Ingin jadi anggota parlemen. Ingin jadi ini, jadi itu. Tidak ada. Mereka tidak butuh kepada jabatan. Itu doa salafiyah. Dakwah lain ya. Dakwah ikhwan muslimin itu benar. Ya, dakwah tablik, dakwah yang sesat menyesatkan. Rata-rata demikian bagian mereka. Ingin jadi pemimpin. Ingin tampil hubud zuhur. Cinta kepada popularitas. Pada rahmatullah. Dakwah salafiyah tidak ada demikian. Dakwah salafiyah ini bagaimana menyelamatkan umat. Bagaimana mengajarkan akidah kepada umat. Tauhid kepada umat. Ibadah kepada umat. Kemudian bagaimana mereka tahu tentang syirik. Bagaimana mereka bersujud Allah Azza wa Jalla. Itu saja target mereka. Selamat daripada nerakanya. Dakwah lain tidak. Ada kepentingan-kepentingan dunia. Salafiyah tidak pada rahmatullah. Oleh karena itu, dimanapun dan kapanpun dakwah salafiyah penyarahmatullah adalah dakwah yang rahmatan, yang betul-betul rahmatan lil alamin, sangat membawa rahmat kepada alam, kepada pemimpin, kepada negara, kepada rakyat. Itu dakwah salafiyah itu. Tidak ada dia mengacau-ngacau, itu tidak ada. Paham itu? Kemudian walaladaihim tanzimun haramiyun, dan tidak ada di sisi dakwah salafiyah organisasi bentuk harami. Harami itu piramid, itu piramid kan? Piramid, sama gini itu kan? Piramid ujungnya kan kecil, tuh Pak Norman. Di atas berdiri seorang pemimpin, berdiri di atas seorang pemimpin, pemimpinnya, komandannya, raisnya, amirnya, memerintahkan kepada bawahan. Itu yang dikatakan piramid. Harami. Salafiyin tidak ada demikian. Ya, matbu'nya yang diikuti oleh dia Rasulullah SAW, bukan si fulan, bukan si fulan, bersulan tidak. Rasulullah SAW. Itu kedua dia. Tidak ada sistem komando dari atas ke bawah. Kalau tidak ikut, keluar daripada salaf. Kalau tidak ikut, campak daripada salaf. Tidak ada. Salafin tidak demikian. Pak jemaah, salafin bagaimana menyelamatkan orang. Begitu dia. Dia menyayangi temannya sebagaimana yang dirinya. Ya, karena Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, Ya. Rasulullah SAW menjelaskan demikian kepada kita untuk mencintai saudara kita, ya, mencintai saudara kita sebagaimana mencintai pribadinya. Terus Rasulullah SAW tidak mudah mengeluarkan seorang pada dakwah salafiyah, mengeluarkan orang daripada ini sebagainya, tidak. Fajr rahmatullah, tidak ada sistem organisasi yang bentuk piramid tadi. Wala khalaya, dan tidak ada istilahnya khalaya, belajar tempat-tempat yang sunyi, pergi tadabur alam, tadabur alam kan, pergi rehlah, rehlah pergi keluar gunung-gunung, pergi ke gunung-gunung, ke pantai-pantai, ke bukit-bukit, atau, nah, artinya kumpul di situ, tadabur alam, menelaah alam, membaca alam, nanti sampai belajar, kalau salafiyah nggak dari mungkin. Paham itu? Ya, wala ajnihatan sisiasiatan aw askariyatan. Tidak ada mereka memiliki sayap-sayap tentang sia-sia, tentang politik, askariyah, memiliki pasukan. Ini ada pasukannya, pasukan kiri, pasukan kanan, ini bala tentaranya, ini polisinya, polisnya, ini surutahnya, tidak ada. Ya, balhum ma'awulatil amr wa umumil muslimin. Bahkan orang-orang salafiyun, dakwah salafiyah akan berada bersama para pemimpin dan bersama kaum muslimin secara umum. Tidak ada dia membentuk negara dalam negara, itu artinya. Tidak ada dia punya pasukan khusus. Ini pasukan khusus, pasukan yang dibentuk dan dilatih. Sebagaimana orang-orang NDI, orang DI melatih di Ulu Tiram. Oh, Ulu Tiram kan? Ulu Tiram latihan mereka itu. Ulu Tiram. Tempat latihan GI. Jemaah dilatih. Jemaah rahmatullah. Ulu Tiram itu pusatnya itu. Dari mulai sama masuk 96 di sini sudah tahu saya itu. Dikabarin oleh Rasul sini malah ngabarin dulu. Itu pusat mereka. Jemaah rahmatullah. Salafin enggak? Salafin bersama pemimpin, bersama kaum muslimin. Alama ja'a fi syar'illah ya ta'ala bin nasiha zahiran wa batinan. Mereka bersama para pemimpin sesuai dengan tuntunan apa yang datang daripada Allah dan syariat Allah Azza wa Jal, baik dalam bentuk nasihat secara nampak dan tidak nampak. Wa qudwatuhum, dan kudwah mereka suri teladan mereka adalah di dalam perkara ini adalah alaihi ma kana alaihi sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, kudwah mereka di dalam perkara dakwah salafiyah besar din adalah apa yang telah diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Begitu salafiyah, itulah dakwah salafiyah para rahmatullah. Allahu a'lam bissawab. Sampai sini dulu, nanti kita sambung. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita salat insyaallah.